السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur ini tidak mudah kecuali Allah berikan taufik. Bersyukur ini adalah PR besar kita ketika kenikmatan itu enggak pernah berhenti ke diri kita ini. Kita punya PR mengamalkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau enggak bersyukur, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Kita mensyukuri nikmat segelas air saja itu enggak mudah, hadirin, kecuali diberikan pertolongan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan mensyukuri iman, mensyukuri ilmu, mensyukuri hidayah, mensyukuri majelis seperti ini yang dengannya iman kita itu terjaga, iman kita ditambah sama Allah. Maka jangan sampai kata-kata syukur ini hanya formalitas. Tapi ini harus diperjuangkan dengan semampu kita. Dan senantiasa minta dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kunci dapat ilmu yang bermanfaat. Ini kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan para ulama kita seperti Al-Imam Abu Hanifah, beliau jelas-jelas mengatakan bahwa beliau mendapatkan ilmu itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi bukan hal yang mengejutkan, karena la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Dan bersyukur bukan hanya dengan lisan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, asyukur yakunu bil amal kama yakunu bil lisan. Bersyukur itu dengan amalan sebagaimana bersyukur dengan lisan. Sebagaimana bersyukur dengan lisan. Lalu beliau membawakan ayat dalam surat Saba, ya'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur sehingga kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masih di hari-hari Dzulqa'dah, hadirin, hari-hari dilipat gandakannya pahala dan dilipat gandakannya dosa, hari-hari yang istimewa, satu dari bulan-bulan haji, maka semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita pada hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis yang ke-277 dari bab memberikan wasiat untuk berbuat baik dengan wanita. Dan kita masuk ke hadis Muawiyah bin Haidah. Beliau adalah Muawiyah, atau kita dengar dulu ya ucapan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati para ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'an menyampaikan wa'an Muawiyah bin Haidah, wa'an Muawiyah tabani Haidah, dan dari Muawiyah bin Haidah. Dan Muawiyah bin Haidah adalah Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah bin Sa'sa'ah Al-Kushari. Atau Kushairi. Beliau itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya. Jadi beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dan yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah anaknya Hakim. Dan cucu beliau pun juga ulama. Dan beliau ikut dalam perjuangan di Khurasan dan wafat di sana. Jadi beliau hal yang menarik sekali lagi. Jadi ayah beliau, anaknya, cucunya, itu semua orang-orang yang istimewa. Jadi ayah beliau, anak, cucu, gitu. Dalam keterangan ini ini menunjukkan bahwa keturunan itu penting. Tapi betul, memang bukan keturunan bukan faktor utama. Yang paling utama adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah dan paling bertakwa. Tapi keturunan salah satu hal yang diperhatikan. Dan kita harus jaga keturunan kita dengan bertakwa kepada Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Dan maksud jaga Anda di sini, jaga Anda dan keturunan Anda. Dan ini yang harus kita tanamkan. Hati-hati. Jangan berpikir pendek. Bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa apa yang diperbuat orang tuanya di luar rumah itu berpeluang besar terjadi pada keluarganya di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya di luar rumah itu berpeluang besar terjadi dengan keluarga, dengan anak-anak di dalam rumah. Di antara testimoni ini adalah testimoni ulama klasik. Inilah aksillaha fa'ara athara ma'asiyati fimra'ati wadabati. Aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat dampak maksiatku, jejak-jejak maksiatku itu ada pada keluargaku. Jadi ini yang dilupakan oleh kita seringkali. Makanya kata Allah mengatakan, apa yang dilakukan Anda di dalam, di luar rumah, ada kemungkinan besar terjadi pada anak Anda. Terjadi pada anak Anda. Terjadi pada anak kita. Karena itu tadi, ihfadillah yahfadka, jagalah. Hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Di antara keterangan ulama kan, Allah akan jaga Anda dan keturunan Anda. Tentu ada anomali, tapi ini kaidah yang banyak berlaku di masyarakat dari dulu. Maksudnya sebaliknya, kalau kita gak jaga hak Allah, Allah gak akan jaga kita dan anak-anak kita. Makanya kalau mau macam-macam di luar rumah, coba mikir 1000 kali lah. Kalau lu 1001 kali, kurang 1002 kali. Emang mungkin orang rumah kita gak tahu, anak kita apalagi, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat itu kejadian? Wong al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Makanya ada banyak orang tua ketika melihat, yang mengelus dada melihat tingkah laku anaknya, anaknya di usia misalnya SMP atau SMA, itu di tengah-tengah mengelus dada, nyesek, kesal, itu dia ingat, ini mah gua waktu remaja persis kayak begini. Ini aku nih waktu aku SMA ya begini udah. Bahkan mungkin ada, dan anakku lebih baik sedikit lah daripada aku. Jadi aku ngerti sih betapa menyebalkannya aku dulu gitu. Ya ini aku kesel banget sama dia. Ini saya dulu ya. Harga itu hati-hati masalah. Pengaruh hadirin yang dilakukan di luar itu terbuka peluang terjadi di anak-anak kita, di anak-anak. Maka mata rantai itu harus di stop gitu loh. Dan jangan sampai kejadian. Kalau kejadian nyesel kita hadirin. Dan seringkali tidak ada waktu, nggak ada gunanya lagi penyesalan. Makanya sebagian para ulama klasik seperti Sa'id bin Musayyib yang sampai level seperti itu dan udah berusia itu masih rajin banget beribadah. Sampai anaknya bingung, kau tuh kan ya engkau itu kan udah di seperti ini kok masih semangat banget beribadah. Kenapa sih? Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, saya ini melakukan atau menjaga level ibadah saya di level terbaik misalnya, itu salah satu alasannya agar Allah jaga kamu nak gitu. Jadi salah satu alasannya itu biar kamu ini kamu, salah satu alasannya agar Allah jaga kamu. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insyaAllah akan jaga Anda dan keluarga Anda. Jadi jangan berpikir pendek dan jangan pikir gak ada hubungannya Ustaz. Ya, adalah hadirin, adalah. Wong yang kita maksiati, yang membolak-balikan hati anak kita, gimana gak ada hubungannya? Yang kita maksiati itu yang membolak-balik hati anak kita, itu kok bisa dikatakan gak ada hubungannya? Sekali lagi, yang kita maksiati itu Rob yang membolak-balikan hati anak kita, jadi sangat ada hubungannya. ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an tidak mengikuti perintah Nabi SAW untuk berangkat ke Tabuk, maka beliau didiamkan oleh satu kota. Benar gak sih? Sahabatnya gak mau bicara, kok didiamkan? Pertanyaan apa hubungannya? Kan yang beliau selisihi adalah perintah Nabi SAW. Yang beliau selisihi itu Nabi SAW. Tapi kenapa didiamkan sama sahabatnya, tetangganya, orang pasar, sampai istrinya nanti? Ya simple. Karena yang Anda maksiati itu pemimpin yang beberapa waktu berikutnya itu menginstruksikan semua penduduk kota untuk mendiamkan beliau. Selesai. Yang beliau maksiati itu pemimpin, atau yang beliau selisih itu pemimpin yang dengan mudahnya mengkondisikan dan memerintahkan, membuat kebijakan buat satu kota harus diamkan dia. Jadi dia memimpin sama satu kota. Yang kita maksiati itu Rob yang membolak-balikan hati anak kita. Ya dengan simpelnya aja. Allah Ta'ala misal. Ini berkaitan dengan Muawiyah. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan. Kita masuk ke hadir ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, wa an Muawiyah bin Haidah qala qultu ya Rasulullah. Dari Muawiyah bin Haidah, beliau menyampaikan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih, apa hak istri salah satu atau salah seorang dari kami. Jadi hak istri itu apa sih ya Rasul, gitu loh. Itu pertanyaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi-lagi hadis tentang hak istri. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antut imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan kepada istrimu jika engkau makan. Jika engkau makan. Wataksuha atau wataksuha idaktasaita. Dan engkau memberikan ia pakaian jika engkau berpakaian. Dan engkau berikan istrimu makanan jika engkau makan. Dan engkau memberikan ia pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribal wajha. Dan jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Dan jangan engkau jelek-jelekan istrimu. Jangan engkau jelek-jelekan istrimu. Jadi jangan engkau jelek-jelekan istrimu. Lalu wala tahjur illa fil bait. Dan engkau tidak diamkan kecuali di dalam rumah. Engkau tidak diamkan kecuali di dalam rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu namanya Hasan. Menjelaskan sebagian ulama. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, dan ini berulang-ulang kita dapatkan bagaimana semangat para sahabat dalam bertanya tentang hal yang bermanfaat buat mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Lihat Muawiyah bin Haidah bertanya, ma haqqu zaujati ahadina 'alaihi? Apa hak istri salah seorang dari kami yang harus kami penuhi? Maka kultur ini seringkali enggak ada pada atau seringkali kita lupakan. Kita malas bertanya. Dan ingat, bertanya itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah karena mengamalkan surat Al-Anbiya ayat 7. Adapun kalau kita sudah berusaha bertanya tapi belum mendapatkan jawaban, mungkin sulit menghubungi ahli ilmunya atau tidak berhasil dijawab atau tidak berhasil menghubungi guru kita, atau sudah tapi beliau misalnya tidak tahu, atau tidak berani menjawab, dalam arti bukan takut ya, tapi belum mendapatkan kesimpulan yang utuh. Dan itu kan memang kaidah dan adab dalam dunia fatwa. Nggak boleh orang gampang dalam berfatwa, kata para ulama, karena ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya dulu para ulama sangat senang apabila saudaranya mengcover itu semua dari dia. Jadi maksudnya kalau pertanyaan itu bisa dijawab oleh saudaranya, maka mereka senang hadir. Bukan hasad, senang, alhamdulillah. Oh, ini pertanyaan udah dijawab sama misalnya Syekh A atau ulama A, alhamdulillah. Ya udah. Karena enggak mudah menjawab pertanyaan, sulit pertanggungjawabannya sampai akhirat. Jadi kalau kita udah bertanya, kita dapat pahala insyaallah. Intinya bertanya itu penting, dan lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang berikutnya, kata para ulama, sahabat itu kalau bertanya untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar bahan diskusi. Tanya apa lagi ya? Alhamdulillah sih ngobrol panjang, aku nanya-nanya banyak hal sama aku nanya banyak hal ke ustadz selama perjalanan 2 jam kemarin. Pertanyaan udah diamalin belum? Ya belum sih. Tapi seru kok, orangnya seru. Ini nanya tuh bukan seru atau gak seru. Kadang-kadang suka gitu kita. Eh, ustadznya pintar banget ya, aku nanya banyak hal tuh dijawabnya, jawabannya menarik sekali. Udah diamalkan? Belum. Tapi menarik. Ini bukan tentang menarik, tidak menarik, bukan seru atau gak seru. Ini tentang diamalkan. Makanya kan ada seorang bertanya kepada Abu Darda, saya perhatikan Anda ini nanya, sering nanya sama saya. Itu pertanyaan sebelumnya udah diamalkan belum? Belum. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, oh kama qal, kenapa engkau mengumpulkan hujah Allah terhadap dirimu nanti pada hari kiamat? Artinya kalau Anda tidak mengamalkan jawaban dari pertanyaan yang Anda sampaikan, maka akan jadi bumerang pada hari kiamat. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Makanya nanya juga jangan ngasal gitu loh. Nanya itu yang bermanfaat buat diri kita. Lalu yang berikutnya, lihat hadis ini sekali lagi, lihat apa pertanyaannya. ma haqqu zawjati ahadina alaih, apa hak istri atas suaminya. Lihat mental para sahabat hadirin. Hadis ini membuka sudut pandang dan hati kita bahwa fokus pada pertanyaan yang berkaitan dengan kewajiban kita, tugas kita, atau hak orang lain yang harus kita tunaikan. Sahabat dalam hadis ini tidak bertanya tentang hak saya apa ya Rasul, tapi pertanyaannya apa kewajiban saya. Ah, itu mental, itu mental hadirin. Padahal beliau bisa bertanya apa hak saya yang harus dipenuhi oleh istri saya, nggak bilang begitu. Tapi pertanyaannya apa kewajiban saya atau apa hak istri saya yang harus saya tunaikan, yang harus ditunaikan oleh suami. Salah satu masalah atau pemicu banyak masalah rumah tangga adalah suami sibuk dengan haknya dan lupa hak istri, istri sibuk dengan haknya lupa dengan hak suami. Akhirnya gak pernah ketemu, ribut terus. Gak pernah ketemu. Harusnya suami sibuk dengan kewajibannya terhadap istri, istri sibuk dengan kewajibannya ke suami. Insya Allah ketemu walaupun gak diskenariokan. Gini loh hadirin, kalau misalnya orang Indonesia menyibukkan diri bagaimana menunaikan kewajiban dia sebagai hamba mengerjakan ibadah haji, lalu orang Afrika berpikir bagaimana menunaikan kewajiban saya menunaikan ibadah haji, lalu orang Amerika berpikir bagaimana cara menunaikan kewajiban saya menunaikan ibadah haji, orang Eropa pun demikian, orang Asia Timur demikian, orang Australia demikian. Fokus pada gimana bagaimana agar saya menunaikan tugas saya, ibadah haji. Nanti walaupun gak janjian, nanti mereka ngumpul tuh di Mina tanggal 8, di ngumpul di Arafah tanggal 9, ngumpul walaupun gak pada janjian, ngumpul ketemu tuh, baik ketemu langsung maupun gak langsung, pokoknya satu tempat di Eropa ketemu. Kenapa? Karena semua orang fokus pada hak dan fokus pada kewajiban dan tugas. Ketemu lo di sini, iya. Ada jamaah pernah itu ketemu kakaknya di depan Masjidil Haram tanggal 10 ketika mau melakukan tawaf ifadah. Padahal adik kakak ini enggak janjian. Enggak buat, "Boy, lu di mana, Dek? Gue di sini, Kak. Kita ketemuan ya." Enggak ada. Setahu saya enggak janjian. Pun beliau juga kaget depan saya. Dan kakaknya tinggal di luar. Waktu itu kalau nggak kakaknya tinggal di Amerika, nggak janjian, nggak pulang. Ketemu di situ. Kenapa? Karena kakak adik fokus berpikir bagaimana mengerjakan kewajiban dan tugas. Ketemu, masya Allah. Nah, kenapa? Aduh, aku tuh bingung Pak Ustaz sama istriku, atau istri juga aku gak ngerti pola pikir suamiku tuh gimana. Setiap urusan gak pernah ketemu. Maksudnya pindah rumah, bukan pindah rumah Pak Ustaz, tapi ya selalu miss, selalu benturan, gak pernah ketemu sepakat tuh, gak pernah. Nah, gimana nih polanya? Fokusnya kemana? Seringkali fokusnya itu karena masing-masing pihak fokus ke haknya masing-masing. Ya ribut lah. Iya dong, gitu. Kita nuntut seluruh hak kita dipenuhi. Suami kita nuntut seluruh haknya terpenuhi. Suami kita manusia, kita manusia. Suami kita kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kira-kira potensi konflik besar apa enggak? Ya besar udah. Karena konsekuensi kita manusia yang banyak kesalahan, maka ketika berinteraksi dengan pasangan yang durasi hubungannya itu 7-24 jam, nggak ada break, nggak ada jeda, ya potensi miss-nya banyak lah hadirin. Allah Ta'ala bisa. Ini mental penting buat kita. Muawiyah radhiyallahu ta'ala itu bertanya tentang kewajiban suami, bukan bertanya tentang hak suami. Itu mental pemimpin harus demikian. Terus mikir, tugas kita udah terpenuhi belum sebagai suami? Kewajiban kita sebagai suami bagaimana? Dan nuntut istri terus gitu loh. Padahal kita juga lalai. Nggak ada bedanya juga sebenarnya kita dengan beliau. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW menjelaskan, dan apa yang beliau sampaikan pada dasarnya sudah sempat kita bahas, tapi ini untuk menekankan dan kita lihat hadis ini. Yang pertama, antut imaha idha ta'imta. Engkau memberikan makanan kepada istrimu jika engkau makan. Jadi kalau kita makan, istri kita makan. Dan di level makanan yang sama. Menu gimana? Ya gak harus sama. Selera beda-beda. Ya kalau kita orang Lombok, istri kita orang Solo, Jogja, jangan dipaksa makan plecing atau ayam taliwang. Ya di. Nabi SAW bersabda, antut imaha idha ta'imta. Taliwang. Karena saya makan ayam taliwang. Ya bisa pingsan itu. Kalau gak biasa pedas. Cabainya berapa sih? Ayam taliwang. Cabainya berapa? Pedas kan? Pedas lah. Jadi jangan begitu juga. Gitu. Kita penggemar masakan Padang, terus istri kita lagi kena asam urat, kolesterol, segala macam. Nggak harus. Panggil ke udah-udah, otak-otak, tambuci. Ayo kamu makan. Ini suruh makan otak itu loh. Padahal enggak itu. Pokoknya yang inilah gitu loh. Jadi enggak harus sama persis menunya itu. Tapi kalau sama bagus juga, tapi enggak harus sama persis. Yang penting seinilah. Gitu loh. Itu hal yang perlu ini kan. Jadi kalau kita makan gurame bakar atau gurame goreng yang terbang itu, ya jangan istri kita disuruh ikan kembung terus, ikan kembung terus. Kecuali kalau memang hobinya ikan kembung, gak apa-apa. Tapi kalau dia juga pencinta ikan gurame, ikan gurame juga lah. Itu poin. Lalu yang kedua, wataksuha idaktasaita. Engkau memberikan pakaian kepada istrimu jika engkau berpakaian. Nah, kalau ini biasanya orang-orang kita nggak ada isu lah gitu. Justru mahalan isi kita Pak Ustaz pakaiannya. Lebih banyak lagi itu lemari itu 2/3 pakaian dia semua. Dan tetap istiqomah bingung kalau mau ke kondangan. Kayaknya aku gak punya baju deh. Itu apa ya? Gitu. Gitu lama gitu loh. Tapi gak semua lah. Gitu loh. Jadi saya rasa banyak banyak rumah tangga kalau masalah pakaian aman-aman buat istri. Ya. Terus yang berikutnya kita lanjutkan. Wala tadribal wajah, jangan pukul di wajah. Wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekkan. Wala tahjur ila fil bait, dan jangan didiamkan kecuali di rumah. Memukul dan mendiamkan, sekali lagi itu adalah cara mentarbiyah, mendidik. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 34. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jika kalian khawatir istri kalian durhaka, maka nasihati, diamkan di tempat tidur atau di kamar dan pukullah. Dan kalau istri kalian kembali, istri kalian berubah, tidak durhaka lagi, maka hentikan, jangan dilanjutkan. Dan jangan cari-cari cara untuk menzalimi istri atau menyakiti istri. Jangan cari-cari kesalahannya. Nah, jadi mendiamkan dan memukul itu sekali lagi adalah sarana untuk mendidik, mentarbiyah, bukan menyakiti. Ini harus ditekankan karena banyak sekali KDRT, banyak sekali kasus pemukulan, bahkan bukan hanya pemukulan, dicambak, ditendang, dibanting. Nasallahu sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjaga para istri dan wanita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai pemimpin yang bijak. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini bukan membebaskan suruh pukul segala macam, dan pukul sekali lagi ada tata, ada kaidah, ada syarat, ada ketentuan, dan diantaranya nggak boleh memukul wajah, nggak boleh memukul wajah. Kalau kepala gimana Pak? Ya maksud wajah di sini kata para ulama, anggota tubuh yang vital, yang sensitif, yang berbahaya. Anggota tubuh yang lemah, nggak boleh. Nggak boleh pukul wajah, nggak boleh nampar, nggak boleh. Nunjuk, ya apalagi namparnya nggak boleh, apalagi ditonjok. Jadi itu nggak boleh. Dan nggak boleh memukul, gue dorban gue romubar, kita udah bahas sebelumnya, nggak boleh menyakitkan. Pukulan nggak ya, jadi nggak, pukulan kita nggak, bukan pukulan kita, pukulan suami itu nggak boleh sampai menyakiti istri, nggak boleh sampai ngeluh aduh sakit, nggak boleh. Itu pesan aja, pesan. Dan masalah memukul sekali lagi, sebagian ulama mengatakan penyebutan memukul dalam surat An-Nisa 34 itu bukan mewajibkan atau bukan mensunahkan, tapi membolehkan jika efektif. Itu membolehkan, bukan bukan mensunahkan. Kenapa kamu pukul aku? Ini kan perintah Allah. Buka dong, makanya ngaji kamu dalam surat An-Nisa 34. Bukan itu. Kalimat di sini itu bukan kewajiban, bukan disunahkan, tetapi membolehkan jika efektif. Dan itu kita sudah jelaskan keterangan Atha bin Abi Rabah dan para ulama lainnya. Itu hal penting hadirin sekalian. Dan kalau kita mengaku mengikuti Nabi SAW, Nabi SAW gak memukul. Nabi SAW gak memukul wanita. Dan ini testimoni langsung istri beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ma daraba Rasulullah SAW khadiman lahu wala mra'atan wala daraba biyadihi syai'a. Nabi SAW tidak memukul pembantu, asisten rumah tangga, enggak. Bawahan Nabi SAW enggak memukul. Dan Nabi SAW tidak pernah memukul wanita, enggak pernah. Enggak pernah Nabi SAW memukul wanita. Dan Nabi SAW enggak pernah memukul dengan tangannya. Dalam riwayat illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali dalam berjihad, berjuang. Jadi beliau gunakan kekuatan beliau itu hanya dalam jihad. Dalam rumah tangga, keluarga, bukan tangan yang main hadir. Ada yang main tangan gitu, enggak, bukan. Wanita itu bukan objek pemukulan atau objek kekerasan. Makanya kalau mau ngikutin Nabi SAW, Nabi SAW tidak memukul wanita. Makanya kata Nabi, laisa ulaika khiyarakum. Laisa ulaika khiyarakum. Orang yang memukul itu bukan orang-orang terbaik. Bukan orang-orang terbaik. Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa larangan memukul wajah pun berlaku untuk selain istri. Misalnya anak. Karena kita tahu Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaihi wahum abna' 'ashri sinin. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun dan terus intens setiap hari perintah, dan kalau sampai 10 tahun tidak mau, maka pukullah dia. Nah, kata pukul bukan menyakitkan, itu edukasi, itu pendidikan lagi-lagi. Dan enggak boleh pukul di muka, enggak boleh mukul anak di muka. Kata para ulama. Dan dalilnya hadis ini. Dan lagi-lagi, orang-orang terbaik itu enggak sampai ke arah sana. Dan insyaallah anak kita akan sholat kalau kita benar-benar menjalankan perintah ini dengan ikhlas, tulus, dan selalu diiringi dengan doa. Setiap hari ajak sholat, setiap hari ajak sholat, setiap waktu sholat ajak sholat, setiap waktu sholat ajak sholat, maka kata Allah sebelum 10 tahun insyaallah sudah sholat. Yang jadi masalah kita lalai. Lalu kita ambil secara parsial. Udah gitu dipukul dan anaknya memar-memar, ini enggak benar. Allah taala bisawab. Lalu yang terakhir, lalu yang berikutnya, tidak mendiamkan kecuali di rumah atau di tempat tidur. Artinya di luar rumah enggak boleh mendiamkan istri. Walaupun ada masalah pelik gitu, di luar rumah enggak boleh didiamkan istri kita. Gak boleh dicueki. Hanya boleh di dalam rumah. Bahkan lebih spesifik di dalam kamar, kata para ulama. Lalu yang terakhir, gak boleh menjelek-jelekan istri atau mendoakan istri yang buruk. Makanya sebagian keterangan para ulama, la taqul qabbahakillah. Jangan pernah anda mengatakan semoga Allah memberikan keburukan kepada kamu wahai istriku. Enggak boleh mendoakan yang buruk buat istri. Istri itu didoakan dapat hidayah. Didoakan menjadi qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu istri itu harus dapat doa itu dari lisan suaminya dan dari hati suaminya. Bukan dijelek-jelekan. Dan jangan jelek-jelekan diri dia. Ya, jelek-jelekan. Gak boleh jelek-jelekan istri. Dan wanita sangat sensitif masalah ini. Dan puji, puji mereka. Puji mereka, bahkan memuji istri walaupun ada unsur tidak jujur kan gak apa-apa. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Gitu. Atau pakai tauria, atau pakai bahasa. Dan kadang-kadang kita gak perlu gak jujur juga. Kita bilang di hadapan istri kita, kamu tahu nggak, di penglihatanku kamulah wanita paling cantik sedunia. Ya kan, di penglihatan depannya cuma satu orang, ya udah, dia paling cantik. Yang dia cuma istrinya doang, dia belum lihat yang lain, atau dia nggak lihat yang lain pada detik itu. Jadi di penglihatanku kamu tuh wanita paling cantik sedunia, yang dia lihat cuma istrinya doang, nggak ada yang lain. Tapi itu insyaAllah sudah cukup menghibur istri lah. Allah Ta'ala Alam Bisawab. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan waktu sudah habis. Semoga hadis-hadis ini bisa memperbaiki rumah tangga kita semua. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.